Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. Pertanyaan. Sebagian orang ada yang sholat fardu dalam keadaan terbuka kedua bahunya, khususnya pada saat pelaksanaan ibadah haji, yaitu saat mengenakan pakaian ihram. Apakah hukumnya? Jawaban. Syekh Ibnu Baz rahimallahu menjawab, jika dia tidak mampu menghindarinya, maka tidak mengapa baginya hal yang demikian itu, berdasarkan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Quran Surah At-Taubah ayat 16. Dan juga berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, jika bajunya lebar, maka berselimutlah dengannya, dan jika bajunya sempit, maka jadikanlah sebagai kain sarung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun jika dia mampu untuk menutup kedua bahunya atau salah satu di antara keduanya, maka wajib baginya untuk menutup keduanya atau salah satu di antara keduanya, menurut salah satu pendapat ulama yang lebih kuat. Jika hal tersebut dia abaikan, maka solatnya tidak sah, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah salah seorang di antara kalian solat dengan mengenakan satu baju yang tidak terdapat di atas bahunya sesuatu apapun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.